Daripada nanti kau menyesal, lebih baik cinta yang kau tinggal. Raihlah semua ilmu, banggakan ayah ibu, lupakan cinta palsu. Hidup hanya sekali, waktu takkan kembali. Cinta yang telah pergi, jangan kau pikir lagi. Apalagi kau santri, lebih baik mengaji. Gapailah semua mimpi. Janganlah engkau bermain cinta, utamakan dulu cinta. haram, namun tak kau tinggalkan.